أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قول ربنا عز وجل فرمان الله سبحانه وتعالى في dalam سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip yang mulia dan agung ini yang hendaknya betul-betul diperhatikan, dijalankan bagi mereka yang menginginkan selamat dari berbagai fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu melihat orang-orang yang mereka itu berbicara tentang Al-Qur'an tapi tidak dengan pemahaman yang benar, mereka memiliki bid'ah dan penyimpangan, kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang punya bibit-bibit bid'ah, penyimpangan, kesesatan, berpaling dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Qala Imam Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani fi tafsirihil ma'ruf, di dalam kitab tafsir beliau yang ma'ruf, Fathil Qadir al-jami' baina fannai ar-riwayah wa dirayah min ilmi tafsir, di dalam kitab ini Imam Syaukani mentafsirkan, wa fi hadhihi al-ayah maw'idatun 'azimah liman yatasammah bi mujalasatil mubtadi'ah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat nasihat, terdapat pelajaran yang berharga bagi mereka yang bermudah-mudahan duduk dengan ahlu bid'ah, berkumpul duduk dengan mereka. Alladzina yuharrifuna kalam Allah, yang mereka itu merubah-rubah ayat Allah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka memahaminya dengan ara mereka, pendapat-pendapat mereka, dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka. Qal wa yata'abuna bi kitabihi wa sunnat rasulihi, mereka itu orang-orang yang mutala'ib, bermain-main, mempermainkan Al-Quran dan Sunnah. Yata'alab, bermudah-mudahan, bermain-main dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa yaradduna dzalika ila ahwa'ihim al-mudillati wa bida'ihim al-fasidah. Mereka ketika memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan hawa nafsu mereka yang sesat dan dengan bid'ah mereka yang rusak pula. Fa innahu idza lam yunkir 'alaihim wa yughayyir ma hum fi fa aqalul ahwal an yutraf mujalasatuhum, kata beliau, maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya bid'ah seperti ini, mutala'ik, bermain-main dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan al-haq bermain-main, kata beliau, orang seperti ini ditinggal, diingkari mereka itu, dirubah kalau bisa. Kalau memang enggak bisa, fa aqalul ahwal, minimalnya jangan duduk dengan mereka. Jangan dengar ucapan dia. Naam, jangan baca tulisan dia. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khayrun. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi man, iya, Quran dan Sunnah kita sepakat ala fahmi man, tapi dengan pemahaman siapa?